إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام. Kemudian ucapan beliau dalam hadis, ini ucapan Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib di dalam hadis tersebut, unfud ala rislik, berjalanlah dengan tenang, hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau di sekitar mereka, thumma ad'uhum ilal Islam, kemudian ajaklah mereka ke dalam Islam. Ay alladhi huwa ma'na syahadat an la ilaha illallah. Al-Islam tentunya itu adalah makna kalau mereka mengikrarkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, fahaulai muslimin, fahaulai muslimun. Kalau mereka mempersaksikan syahadat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, maka mereka menjadi muslimin. Maka makna mengajak kepada Islam adalah mengajak kepada ikrar la ilaha illallah, tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah satu-satunya, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in syaita qulta Islam, kalau engkau suka katakan bahwa itu Islam. Wal Islamu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa maqtadathu syahadatan, dan juga tentunya bukan hanya ikrar dengan keislaman, dengan syahadatain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tentunya dengan konsekuensinya. Wa maqtadathu asyhadatan, dan yang merupakan konsekuensi dari dua kalimat syahadat tersebut. Apa konsekuensinya dari la ilaha illallah? Ikhlasul ibadati lillahi wahdah. Itu konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, adalah memurnikan ibadah, penghambaan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wahdahu sendirinya. Sedangkan konsekuensi dari kalimat Muhammadan abduhu wa rasuluh, konsekuensinya adalah mengikhlaskan at-ta'ah lahu wali rasulihi sallallahu alaihi wasallam, mengikhlaskan ketaatan kepada Allah dan kemudian kepada rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa in syi'ta faqul tauhidul ittiba', tauhid al ittiba'. Idzan ma taqtadihi asyhadatan, apa konsekuensi dari dua kalimat syahadah? Konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, ماذا taqtadi al-ikhlas atau ikhlasul ibadah? Lillah wahdah. طيب وماذا تقتضي شهادة محمدا عبده ورسوله؟ تقتضي إخلاص الاتباع للرسول sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Limadha qulna in syi'ta faqul ikhlasul ittiba'. Ha? Li'anna ta'ah, kalau ketaatan tidak murni kepada Rasulullah SAW, terutama justru yang paling utama taat kepada Allah dan kemudian pada Rasulnya. Berarti bukan pemurnian ketaatan pada Nabi. Tetapi kalau ittiba' adalah mengikuti apa yang dilakukan, dan itu berbeda ibadahnya kepada Allah, ittiba'nya kepada Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah salat? Kita salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Bagaimana Rasulullah haji? Kita haji. Khudu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Bagaimana Rasulullah beribadah? Begitu kami beribadah. Mengapa kalau kepada Allah tidak disebut ittiba, tapi ibadah? Karena kita tidak mengikuti Allah. Kalau Allah memiliki sifat sombong, kita tidak boleh sombong. Paham? Idan hadza lafdz Ibnu Qayyim rahimahullah, tauhidul ibadah lillah wa tauhidur rasul fil ittiba'. Atau lebih ringkasnya, tauhidullah fil ibadah wa tauhidur rasul fil ittiba'. Mengesakan Allah dalam ibadah dan menyendirikan Rasulullah dalam ikutan, dalam ittiba'. Kita mengikuti para sahabat, kita mengikuti para tabi'in, kita mengikuti para imam-imam, kita mengikuti para orang saleh dalam rangka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibadatan lillah, dalam rangka ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. ومن هنا طابق الحديث الترجمه. Dari sinilah mencocoki hadis ini dengan terjemah, dengan pembahasan, dengan judul bab. Kama qala ta'ala li nabiyhi wa rasulih, sebagaimana yang Allah katakan kepada nabinya dan rasulnya, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Kata Allah kepada nabinya, qul, katakan wahai rasul, wahai ahli kitab, marilah kemari kepada kalimat yang sama antara kami dengan kalian, yaitu kita bersama-sama tidak beribadah kecuali kepada Allah, dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan kita jangan mengambil sebagian pada sebagian yang lain, jangan mengambilnya sebagai rob-rob selain Allah. Fa in tawallau, kalau mereka menolak, fashhadu bi anna muslimun, kalau mereka menolak, maka persaksikanlah bahwa kami muslimin. Mengapa ahli kitab yang dipanggil? Ya ahlal kitab, karena kita berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka sudah kenal. Mereka sudah kenal Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun kadang mereka menyebutnya agak pelat, menyebutnya dengan Tuhan Allah. Yang dimaksud adalah Allah. Wahai Yahudi, kalian kenal Allah. Wahai Nasrani, kalian kenal Allah. Tapi mengapa kalian menyekutukan Allah dengan yang lainnya? Yahudi, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Nasrani, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Yahudi dan Nasrani sama-sama mengambil atau menjadikan pendeta-pendetanya seperti Rob, Rob selain Allah, seperti Tuhan. Membuat syariat, menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan mereka ikuti. Berarti penyembahan kalian bukan kepada Allah, tetapi pada pendeta-pendeta kalian. Demikian pula Yahudi menganggap Uzair ibnullah. Nasrani menyatakan Isa ibnullah. Katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala wahdahu la syarikalah, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Oleh karena itulah kita katakan pada mereka, atau kita diperintah oleh Allah untuk mengatakan pada mereka dalam ayat ini, ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Mari kita sepakat dengan satu kata. Kalian kenal Allah, kami kenal Allah. Dan kalian tahu Allah pencipta langit dan bumi dan pemilik alam semesta. Kalau ditanyakan pada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka tidak menyatakan Uzair atau Isa. Mereka tidak mengatakan pendeta-pendeta. Mereka akan mengatakan yang menciptakan langit dan bumi, yang mengaturnya, yang memilikinya adalah Allah. Taib. Kalau begitu, kita sepakati. Ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Marilah kemari kepada kalimat yang sama, yaitu alla na'buda illallah. Jangan beribadah kecuali kepada Allah. Dan jangan menjadikan kita atau sebagian kita terhadap sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Jangan menjadikan pendeta-pendeta, tokoh-tokoh ulama kita. Kenapa kita? Termasuk muslimin. Jangan menjadikan tokohnya sebagai Tuhan. Mari dengan kalimat yang sama. Jangan beribadah kecuali kepada Allah. Dan kita sama-sama, kalian dan kami, jangan menjadikan tokoh-tokoh kita sebagai Tuhan selain Allah. Jangan menjadikan ulama kita, tokoh agama kita sebagai rob-rob selain Allah. Mereka hanya menyampaikan dari Allah, maka tidak berhak untuk merubah hukum Allah, tidak berhak untuk mengganti yang halal menjadi haram atau yang haram menjadi halal. Mereka hanya mubaligh, hanya penyampai dari Nabi, dari Allah SWT. Kalau mereka menerima, persaksikanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau mereka menolak, fashhadu bi anna muslimun, maka persaksikanlah bahwa kami muslimin, kami sudah berserah diri kepada Allah dengan mengikrarkan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Berkata Syekhul Islam rahimahullahu taala, al-islamu huwa al-istislam. Al-islam adalah al-istislam lillahi ta'ala. Al-istislam maknanya berserah diri. Berarti Islam maknanya berserah diri. Wa huwa al-khudu'u lahu wal-ubudiyyatu lahu, yaitu tunduk kepadanya dan menghambakan diri kepadanya. Kada qala ahlul lughah, demikian apa yang dikatakan oleh para ahli bahasa. Karena para ahli bahasa menyatakan kalimat Islam bermakna al-istislam. Sehingga agamanya para nabi al-Islam. Agamanya Nabi Isa, agamanya Nabi Musa, agamanya Nabi Uzair, agamanya seluruh para anbiya adalah al-Islam. Dan diawali atau didahului oleh Abu Tauhid, Bapak Tauhid, yaitu Ibrahim alaihi salam. Agamanya juga al-Islam. Makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian, walakin kana hanifan muslima. Makana Ibrahim Yahudian. Ibrahim bukan beragama Yahudi, bukan pula beragama Nasrani, melainkan hanifan muslima. Hanifan muslima, agama yang lurus, yang berisi al-Islam. Al-istislamu lillahi. Baik, sama semua agama para anbiya. Hati-hati jangan digunting kalimatnya. Semua agama para anbiya berisi tauhid. Sehingga dijuluki mereka ikhwatun li'allat. Apa maknanya ikhwatun li'allat? Ada yang masih ingat? ketika membicarakan tentang walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut, wa kami telah utus setiap umat seorang rasul, semua dakwah mereka sama, beribadalah pada Allah dan jauhi tagut. Ikhwatun li allat, saudara seibu. Atau dengan kalimat mereka saudara karena intinya tauhid semua. At-tauhid. Baik. Walaupun berbeda-beda atau saya ulangi bahwa mereka saudara sebapa. Walaupun ibu-ibunya beda, bapaknya sama. Walaupun syariat-syariatnya berbeda-beda, walaupun syariat-syariatnya berbeda-beda, tetapi didasari tauhid. Memang syariatnya berbeda. Di sini dibolehkan, di sini tidak dibolehkan. Di zaman Nabi Musa, lemak tidak boleh dimakan. Di zaman Islam sudah dibolehkan. Di zaman sebelumnya, penghormatan itu boleh sujud. Kemudian berikutnya tidak boleh sujud. Dulu penghormatan dengan sujud boleh. Seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan saudara-saudaranya yang sujud menghormati bapaknya, Yusuf alaihissalam, termasuk bapaknya dan ibunya ikut menghormati. 11 bintang matahari dan rembulan sujud kepadaku. Baik, boleh sujud, sujud penghormatan boleh. Tapi setelah datang Islam tidak boleh sujud penghormatan. Sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Syariat berbeda-beda tetapi dasarnya sama, yaitu ikhlasul ibadati lillah. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari itu makna Islam. Kembali kepada hadis, ud'uhum ilal Islam. Ajaklah kepada Islam. Berarti apa? Mengajak untuk mengikrarkan dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rahimahullah, beliau juga masih berkata, dinul Islam alladzi irtadahu Allah wa ba'atha bihi rusulah. Islam adalah, atau agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah, yang diutus dengannya rasul-rasulnya. Berarti agama seluruh para rasul adalah Islam. Huwal istislamu lahu wahdahu, yaitu ajaran al-istislam, untuk berserah diri, beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa asluhu fil qalbi, asalnya dalam hati. Wal khudu'u lahu wahdahu bi'ibadatihi wahdah, dan tunduk kepadanya sendirinya dengan ibadah kepadanya sendirinya. Duna ma siwa, tanpa yang lainnya. Faman 'abadahu wa 'abada ma'ahu ilahan akhar lam yakun musliman. Siapa yang menyembahnya, beribadah kepadanya, tapi juga beribadah pada lainnya, masih belum dikatakan muslim. Wa man istakbara 'an ibadatihi, demikian pula yang menolak untuk beribadah kepadanya, lam yakun musliman, juga bukan muslim. Yang beribadah pada Allah tapi beribadah juga pada yang lainnya, bukan muslim. Apa itu? Musyrik. Tapi yang menolak, tidak mau beribadah pada Allah, juga bukan muslim, alias kafir. Yang tidak mau beribadah pada siapapun, kepada Allah pun tidak mau, bukan muslim, tetapi ateis, komunis. Wa fil asli huwa min babil amal ala al qalbi wal jawarih, dan dasarnya adalah dia termasuk amalan, amalan hati dan amalan anggota badan. Wa amal iman, adapun iman, fa asluhu tasdiqul qalbi wa iqraruhu wa ma'rifatuhu. Adapun iman adalah pembenaran, percaya yang ada dalam hati dan ikrar di lisan dan mengenalinya. Fa huwa min babi qaulil qalbi almutadammin 'amal alqalb, maka dia seperti dalam bab ucapan hati yang mengandung pada pengamalan hati atau terkandung dalamnya pengamalan hati. Apa bedanya iman dan Islam? Iman dan Islam termasuk dalam bab yang kemarin kita singgung. Dalam bab idza jtama'a ftaraq wa idza ftaraqa jtama'. Masih ingat? Dua yang kalau bertemu maknanya berbeda, kalau berpisah maknanya sama. Kalau saya katakan bagikan kepada orang beriman, bawa uang zakat, bagikan pada orang beriman. Bagikan pada siapa? Pada muslimin. Sama maknanya. Atau bagikan pada muslimin. Apa harus cek dulu ini muslim benar apa muslim-musliman? Karena suruhnya mukminin. Kalau enggak punya iman kan bukan Islam. Sama. Kalau muslimin sendirian, mukminin sendirian, maknanya sama. Walakin idza jtama'a ftaraq. Kalau terkumpul iman dan Islam, kenikmatan yang paling besar adalah kenikmatan iman wal Islam. Apa itu bedanya? Kenapa disebut dua kali? Maka iman syai wal Islam syai'un akhar. Ketika bertemu keduanya, maknanya berpisah. Maknanya berbeda. Al-Islam adalah amal. Adapun iman adalah tasdiq, keyakinan. Keyakinan bukan amalan, amalan bukan keyakinan. Tetapi perhatikan baik-baik sebelum kalian mencatat. Ini belum selesai. Amal yang dimaksud ada dua. Amalul qalbi dan amal al-jawarih. Itu Islam. Amalul qalbi adalah keyakinan dalam hati. Amalul jawarih adalah perbuatan. Dia sudah sholat, sudah puasa, sudah mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, maka itu keislamannya. Baik. Apa itu tasdik? Tasdik juga ada dua. Tasdik fil qalb. Apa tasdik fil qalb? Keyakinan di dalam hati. Mirip dengan ini. Yang kedua, ikrar. Ikrar. Ikrar di lidah. Ashhadu an la ilaha illallah. Aku imani, aku percaya bahwa Allah satu-satunya ilah yang berhak diibadahi, lain tidak. Ikrar di lidah, itu iman. Baik. Maka ketika di dalam hati ada keyakinan, di lidah sudah mengikrarkan, maka dituntut mana bukti keislam, keimanan tersebut. Ini mana islamannya, salatnya mana, puasanya, dan seterusnya. Idza jtama'a, kalau berkumpul dua kalimat ini, maka Islam adalah amalul qalbi wa amalul jawarih. Sedangkan iman adalah iman bil qalb, tasdiqun bil qalbi wa iqrar bil lisan. Berarti salat kalau dengan makna ini, Islam atau iman? Hah, salat puasa masuknya di Islam. Rukun Islam. Tapi kalau pembenaran, kepercayaan, ikrar, apa rinciannya? Beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, beriman pada malaikat-malaikatnya, beriman kalau ini akhir. Rukun iman, rukun Islam. Taib. Tetapi sudah kita katakan, kalau iman secara sendirian, maka maknanya sama, semuanya digabung. Oleh karena itu, amal pun dinamakan iman. Amal pun dinamakan iman. Sebagaimana Allah katakan tentang masalah salat mereka yang menghadap ke Baitul Maqdis, Allah katakan bahwa Allah enggak akan menyia-nyiakan iman kalian. Pertama, kaum muslimin bersolat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Munafikin membisikkan fitnah. Kenapa kau pakai pindah-pindah? Kalau Ka'bah yang benar, kiblat yang benar, berarti sekian lama kita di kiblat yang salah. Kalau kiblat Baitul Maqdis adalah yang benar, kenapa yang benar ditinggalkan kepada yang salah? Tashkik, dibikin keraguan. Ternyata Allah SWT menyatakan Allah enggak akan sia-siakan iman kalian yang dulu. Apa maksudnya? Salat kalian menghadap Baitul Maqdis enggak akan disia-siakan. Dijuluki dengan iman, Allah enggak akan sia-siakan iman kalian. Kembali kepada kita. Idzan madza yaqulu syekhul Islam? Kama qulna al-Islam fil asl min babil amal. Islam min babil amal, amalul qalbi wal jawarih. Ada Islam. Wa amal iman fa asluhu tasdiqul qalbi wa iqrarih. Tasdiqul qalbi wa iqrarih wa ma'rifatih. Fa huwa min babi qawlil qalbi al mutadammin amalul qalb. Intaha. Qaul Syekhul Islam min majmu'il fatawa juz ke-7 halaman 286. Fatabayyana anna asla al-islam huwa at-tauhid wa nafy asy-syirk fil ibadah wa huwa da'watu jami'il mursalin. Maka jelaslah bahwa asalnya Islam adalah mengesakan Allah dalam ibadah, meniadakan kesyirikan dalam ibadah, yaitu dakwahnya seluruh para rasul, yaitu al-istislam lillahi ta'ala bit-tauhid, yaitu berserah diri tunduk kepada Allah dengan mengesakannya, walinqiyad lahu dengan terikat kepadanya dengan ketaatan, fima amarahum bih pada apa-apa yang dia perintahkan mereka dengannya, yang melalui lisan-lisan para rasul, ala al-sinati rusulih, kama qala ta'ala an awwali rasulin arsalah, sebagaimana dikatakan oleh rasul pertama yang Allah utus, an'ibudullaha wattaquhu wa ati'un. Siapa rasul pertama yang Allah utus? Hah? Nah, Nabiullah Nuh alaihi salam. Rasul pertama yang Allah utus, dakwahnya adalah an'ibudullaha wattaquhu wa ati'uni. Beribadahlah pada Allah dan bertakwalah kepadanya dan ikutilah aku. Ini cara ibadahnya, ikuti aku. Ini penjelasan kalimat Islam. Sehingga kalimat ud'uhum ilal Islam maknanya ud'uhum ila at-tauhid. Wa fihi mashru'iyyatu ad-da'wa qabla al-qital. Di sini ada syariat. Kita mendapatkan faedah disyariatkannya mengajak sebelum perang. Jangan main sikat, main serang, tunggu, dakwahi dulu. Kalau-kalau mereka mau masuk Islam, maka biasanya diajak pada tiga perkara. Ini biasanya adalah apa yang biasa dikerjakan oleh para sahabat alias sunnah. Ajak kepada Islam. Kalau tidak mau maka jizyah. Kalau tidak mau diperangi. Artinya perang tadi bukan untuk memaksa mereka masuk Islam. Bukan. Kalau mereka tidak mau, tidak apa-apa. Tapi mereka tunduk di bawah kaum muslimin dengan membayar jizyah. Hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Hingga mereka membayar jizyah dari tangannya secara langsung dan mereka rendah di bawah. Ini tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Kalian mau beragama dengan agama kalian, silakan. La ikraha fid din. Enggak ada paksaan dalam agama. Tetapi kalau masuk Islam tidak mau, tunduk di bawah kaum muslimin juga tidak mau, maka kita perangi. Ini catatan penting bahwa perang bukan untuk memaksa mereka masuk Islam. Karena paksaan dalam agama tidak ada. La ikraha fid din. Lakin in kanu qad balaghathumud da'wah. jaza qitalun ibtida'an. Tetapi kalau sudah sampai dakwah, sudah pernah diajak, sudah pernah didakwahi, sudah pernah disuruh tapi menolak, maka kemudian suatu saat diperangi secara langsung, boleh? Naam, boleh. Kenapa enggak diajak dulu? Sudah pernah diajak. Maka dikatakan di sini, in kanu qad balaghathumud da'wah. Kalau sudah sampai pada mereka dakwah tapi mereka menolak, menyerang, bahkan membunuh utusan, seperti yang terjadi di beberapa suku yang Rasulullah SAW utus beberapa orang malah dibunuh di sana. Dikirimkan 10 penghafal-penghafal Quran, dibunuh oleh mereka, dibantai. Kutilu sabran. Apa makna sabran? Kutilu sabran. Bukan dibunuh dalam keadaan sabar. Dibunuh dalam keadaan tidak bisa melawan. Mereka diikat, mereka disembelih. Itu namanya kutilah sobron. Dibunuh dalam keadaan tidak bisa melawan apa-apa. Berbeda dengan berperang kemudian terbunuh. Tapi ini kutilah sobron. Barakallahu fikum. Memang diambil asal kata sobron dari kata sabar. Mereka tidak bisa apa-apa kecuali sabar. Gak bisa melawan, gak bisa berbuat apapun. Yang terakhir dibunuh menangis. Ditanya, mengapa kau menangis? Takut. Sebaliknya, aku sedih. Mereka semua yang 9 sudah menghadap Allah SWT dalam keadaan syahid. Sedangkan aku kenapa? Kalian tidak bunuh. Justru menangis karena ingin mendapatkan syahid seperti yang 9. Ini barakallahu fikum dakwah bilhal. Mereka terheran-heran dengan keimanan kaum muslimin. Maka sebagian mereka tertarik pada agama ini karena melihat keyakinan-keyakinan para sahabat yang sangat kokoh. Kembali pada kitab. Dari mana dalilnya kalau boleh memerangi tanpa memberikan tawaran, tanpa mengajak kalau sudah pernah didakwahi? Karena Nabi SAW aghara ala Banil Muttalib wahum gharun. Karena Nabi pernah menyerang Bani Mustalik dalam keadaan Bani Mustalik belum siap-siap apa-apa. Kalimat aghara maknanya menyerang langsung tanpa ada berita. Diambil dari kata apa? Gurur. Apa arti gurur? Mata'ul gurur. Kesenangan yang menipu. Atau zukhruf al-qawli gurura. Apa itu gurur? Nah, ada kaitan makna dengan itu. Orang itu tidak tahu, tiba-tiba diserang. Atau mereka dalam keadaan tidak sadar, tiba-tiba diserang. Seperti orang yang magrur, dikira aman, ternyata tidak aman. Makna aghara menyerang dengan tiba-tiba. Sedangkan wahum gharun dari kalimat yang sama. Mereka dalam keadaan tidak sadar. Wa in kanu lam tablughumud da'wah wajabat da'watuhum. Karena Bani Mustalik sudah pernah didakwahi. Wa in kanu lam tablughum. Kalau ternyata belum sampai pada mereka dakwah, wajabat da'watuhum. Maka wajib mendakwahi mereka. Kalau belum didakwahi, maka wajib didakwahi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.